Ilin, jamian. Belum hafal, sudah. Awa'azta, jamian. Awa'azta. Nah, jadi yang sampai awa'atta. Nah, kalau jadi wa'atta, jadi janji nanti. Kita kom situ. Awa'azta. Ditahan. Tidak timbul kol-kolah. Tidak boleh kol-kolah. Awa'azta. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wal makna sahih. Wattahari bid'ah. Nah, maknanya sahih. Jadi maknanya sahih, tapi kalau setiap selesai membaca Al-Quran diakhiri dengan sadaqallahul azim, bid'ah. Nah, kemudian jangan berubah menjadi zal bila di dhammah. Mahzura, mian. Mahzura. Hampir sama itu. Hampir sama dengan zal. Mahzura. Mahzura. Jadi kalau mahzura pakai zal itu di tahzir. Hazara. Oh, ini dha. Larangan di situ. Tahzir, peringatan. Mahzura. Jadi harus dibaca tebal. Mahzura. Nah, atau kasrah seperti al-azim. Al-azim. Nah, kalau disukun jangan timbul qalqalah. La tazma'u fiha. أظلم عليهم. أظلم عليهم. Jangan jadi O. A-nya tipis, Z-nya tebal. أظلم. أظلم. Lam-nya juga tipis, karena ada kira'ah di sana. أظلم. Di kira'ah waras. أظلم. أظلم. أظلم. Yadharu. Yadharu. Mazluma. Mazluma. Jadi tahan betul, jangan sampai apa? Timbul kol-kolah. Yang paling banyak ketika di surah Al-Buruj. Fi lawhim mahfuz. Demikian. Tidak boleh dibikin kol-kolah. Mahfuz. Tidak boleh dibikin z. Nah, karena bukan kol-kolah. Nah, dari depan kol-kolah, kemudian terakhir di kol-kolah juga. Wassama'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud. Sampai terakhir. Kemudian terakhir ditambahin lagi. Fi lawhim mahfuz. Nah, tidak boleh. Nah, karena bukan kol-kolah. Nah, selanjutnya sa. Nah, kita melihat pada gambar halaman 175 keluar sedikit. Nah, kalau di gambar ini agak terlalu banyak situ. Sedikit aja keluarnya. Sa, si, su, bas. Demikian. Sa, si, su, bas. Al hadis. Al hadis. Jangan hadis nabi, jangan hadis. Nah, jangan usul as-salasah. Usul as-salasah. Nah, as-sulasa. Bukan selasa. Nah, Selasa. Nah. Al-Arbi'a. Nah. Rabu. Nah. Sa, si, su, bas. Demikian. Sa, si, su, bas. Keluar sedikit. Sa. Sa. Bukan ta. Sa. Sa, si, su, bas. Demikian. Kita lihat sekarang praktiknya. Mempunyai lima sifat al-hams. Jadi keluar nafasnya, keluar rakhawah, juga keluar suara, wal istifal tipis, wa infitah tidak menempel ke lain-lain atas, wal ismat. Nah, tidak terlalu cepat dalam pengucapan. Nah, harus jelas hams. Harus jelas hamsnya seperti minal ajdas. Mian? Minal ajdas. Sadisu salasah. Mian? Sadisu salasah. Sadisu salasah. Al-usul ats-tsalatsah. Al-usul ats-tsalatsah. Jangan sampai usul salasah. Sudah belajar tajwid nanti usul salasah. Keliru nanti usul apa? Kencing. Salasil baul kencing. Salil salasil. Usahakan jangan sampai keliru. Nah, wasabit aqdamana. Mian? Wasabit aqdamana. Sulusail lail. Sulusail lail. Misqala dzarrah. Harus jelas pula apabila setelahnya ta. Tidak boleh diidgham labitta. Belum ada qiraah di sana labitta. Labista, mian? Labista. Labistum. Labistum. Nah. Kemudian harus tipis bila setelahnya huruf isti'la. Ashantumuhum, mian? Iyasqafukum. Iyasqafukum. Bisa lihat. Coba di sini ada dan. Kita lihat. Dan antum lihat pada Iqra apa Tamhid halaman 25. Jilid 3. Nah, sudah ketemu jilid ketiga halaman 25 yang warnanya biru. Nah, as jamian, as as qalahum, as qalahum ma'a as qalihim, ma'a as qalihim نا وثلاث ورباع kita lihat pada halaman 21. Nah, asqala demikian, asqala usbinu, usbinu isqalun, isqalun mas mas'alun, mas'alun mus'ilun, mus'ilun mus'alun, mus'alun. Dilatih latihan sekarang apa ilmu nam sarf. Nah, jadi selain bahasa Arab, selain tajwid, dilatih juga ilmu sarf. Nah, di tamhid sini. Jadi semuanya tidak boleh dibikin kol-kolah. Nah, tidak boleh dibikin kol-kolah. Sasawani sasna minal muslimasi sasanisa. Ya. Fanya tipis. Sasawali sasna minal muslimasi sasanisa. Ya. Sasawali sasna minal muslimasi sasanisa. Sasawali sasna minal muslimasi nimasi sasanisa. Sasawali sasna minal muslimasi sasanisa. Kita lihat sekarang zal. Nah, ini bukan allazina, allazina. Kalau bahasa Indonesia tulis allazina. Nah, allazina, allazina, nah, allazina. Nah, bahaya kalau ditulis bahasa Indonesia allazina. Nah, punya lima sifat al-jahr. Nah, tertahan nafasnya, dan suaranya, istifal tipis, tidak boleh Allah bidza. Bedakan antara al-munzarin dan al-mudharin. Mudharin memberingatan, al-mudharin diberi tangguh. Bedanya jauh. Nah, kemudian infita. Nah, tidak menempel ke lain-lain atas, bagian tengahnya. Wal ismat tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat pengucapannya. Tidak boleh dibaca kol-kolah atau idgham ke nun kalau disukun. Nah, jadi biasa terjadi dzal ketika disukun timbul qalqalah. Wa hadza laisa bisahih. Tidak boleh. Iz ra'a nara. Ya. Iz ra'a nara. Kita baca kalau waras iz ra'a. Baca re'e. Nah, baca syubah. Il re'e naro. Ya. Il re'e naro. Nah, il re'e. Nah, ro'a, re'e, waro'e. Nah, ayat dibaca ro'a. Asyahid zalnya tidak boleh dibaca qalqalah. Tidak boleh idh qala. Tidak boleh idh. Baik, selanjutnya wa inna taqona. Yang wa inna taqona ditahan betul, jangan dilepas. Kalau dilepas timbul kokolah. Wa inna taqona. Wa inna taqona. Wa inna taqona. Wa inna taqona. Fanabalna. Qala li abi. Qala li abi. Qala li bani. Qala li bani. Ya, syahid zarnya tidak boleh dibikin qalqalah. Tidak boleh id, tidak boleh id. Nah, harus dibaca tipis bila setelahnya ra. Nah, ra tebal, kadang bisa menjadi dha. Naam. Ang anzartukum, anzartukum jadi anzartukum, zarhum jadi zarhum. Nah, ini banyak kesalahan. Yahzarul munafiqun. Mian. أأنذرتهم أأنذرتهم أنذرتكم أنذرتكم ذرهم جانظر جانظر ذاتي بس رأي تبال ذرهم ذرهم في خوضهم يلعبون. مين. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. والذاريات ذروا. والذاريات ذروا. جعلنا ذروا. ذات بس. والذاريات ذروا والذاريات ذروا لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إذ ذهب مغاضبا إذ ذهب مغاضبا إذ ذهب الذكرين لتشديد لتشديد لشدو الذكرين baca tasil al-zakarain demikian al-zakarain a demikian a a a a a yang punya istri a yang punya anak juga yang mau nyuapi a al-zakarain ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا نعم di situ ditahan betul jangan sampai berubah menjadi ظ atau dikol-kolahkan nah demikian pula harus dibaca tipis pada huruf ini jangan berubah menjadi ظ bedakan antara al-munzarin dengan al-munzarin. Al-munzarin is nah, dari peringatan al-munzarin beri tangguh mahzura nah kemudian dengan mahzura nah wadhallalna dengan wadhallalna berubah arti orang Ambon kalau bisa bilang wadhallalnya jangan sampai wadhallalna berubah arti. Nah, artinya sangat jauh. Nah. Kita baca Al-Mudzarin. Pakai zal. Al-Mudzarin. Pakai dhaa. Al-Mudzarin. Al-Mudzarin. Pakai zal. Mah. محذورا محذورا لك الضوء محذورا محذورا وَزَلْ وَزَلَّلْنَا وَزَلَّلْنَا okay, ضَ وَظَلَّلْنَا وَظَلَّلْنَا tidaknya beda sedikit. Sekali lagi, asaba ambonin, jangan sampai dha menjadi dhal, perubahan arti, bisa berubah artinya. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Nah, kesalahan seperti ini kesalahan yang sangat fatal karena berbeda arti. Harus jelas pula kalau hurufnya berulang seperti mudzabdzabina baina dzalik. Demikian. Jangan kol-kolah, hamas saja. Mudzabdzabina baina dzalik. Zalik muzabzabin muzabzabin amin zal. Asal berikutnya pada bibir syafatan yang terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama perut bibir bawah batan syafa sufla ma atraf as-sanaya al-ulya. Perutnya ini, perut sini. Nah, ini perut dengan atraf. Nah. Jadi bukan sebagaimana orang Sulawesi fa dibilang pa. Faida paida. Nah. Kalau orang Jawa mudah karena di sana ada opak, ya enggak? Ada opak, tahu opak? Nah. Jadi lempeng itu opak. Fa, demikian. Jadi bukan dua bibir itu bukan, tapi ini ujung ha, ujung dua bagi ke atas dengan perut bibir bawah. Fa, fa, fa, fa, faida, faida, falamma. Fa fi fu baf, amian. Kamu tidak boleh takalluf, tidak boleh takalluf. Fa takalluf ini, nanti malah keberatan. Biasa. Fa fi fu baf, amian. Kemarin masih saya dengar sebagai orang Sulawesi bilangnya masih pa. Nah, yang salah juga. Kalau diucapkan dengan bibir bawah, bibir atas, fa, fa keliru, fa keliru, fi, fa, am, fa, fi, fu, baf, demikian. Fa, fi, fu, baf. Coba dites dari sini, ha, fa. Fa. Pelangi. Fa. Ha. Fa. Ewa. Ayo. Fa. Fa. Fa. Ayo. Fa. Ha. Eh. Baik. Ayo. Ha. Eh. Ha. Ayo. Ulangi. Fa. Mengalir nafasnya. Ayo. Ha. Fa. Ayo. Ayo. Ha. Ulangi. Jangan takut. Tidak boleh takut. Orangnya kecil. Baik. Fa fi fu baf. Demikian. Fa fi fu baf. Terapkan sekarang kesalahan yang banyak. Ya. Sebelumnya kita terapkan dulu di wazannya. Pada zal. Za zau wa li zal na minal mudni mazizan zaniza. Demikian. ولضضن من المذن مضيضا ظنظا ولضضن من المذن مضيضا bahasa Indonesia tulis zahir. Nah, zahir bahasa Indonesia tulis zoh, ya enggak? Tulis zoh. Nah, zahir tulis zahir. Zahar, zahir. Kesalahan fatal nanti. Sekarang fa, fa fa wa li fa fna minal mufni ma fi fa fa li fa. Ya. Tipis, efeknya tipis. Ma fi fa fa ni fa. Ma fi fa fa ni fa. Kita lihat sekarang kesalahan pada alfa. Punya lima sifat al-hamas. Jadi mengalir nafasnya. Warrohawah dan suara juga mengalir. Istifa tipis. Tidak boleh dibaca tebal, fa'idha. Wa'in fitah, tidak menempel ke langit atas. Wal'idhla, diucapkan agak cepat. Tidak diidrom, diidrom bila setelahnya ba. Yakhsif bihim. Demikian. Yakhsif bihim. Nah. Atau mim. Seperti. Talqaf ma sona'u. Demikian. Demikian pula tidak boleh idgham setelahnya wawu. La takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Harus jelas bila ditasydid. Seperti yukhaffifu. Demikian. Yukhaffifu. Khaffafallahu ankum. Tidak boleh kol-kolah bila disukun. Seperti af-ida. Af-ida. Af-ida. Harus jelas kalau fa-nya itu berulang. Ta'rifu fi wujuhihim. Demikian. Ta'rifu fi wujuhihim. Al-fa-fa. Al-fa-fa. Yasta'fifna. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya belum hafal. La'allakum tatafakkarun. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ. Terlihat di contoh yang ini. Kita melihat pada halaman 26, jilid 3. Qad aflaha al-mu'minun. Mian. Qad aflaha al-mu'minun. Jangan timbul kol-kolah. Min afwahihim. Min afwahihim. A'lamu bima yaf'alun. Sudah mulai yang baik suaranya. Sebentar lagi insya Allah. Nah, kita akan bikin panjang. Dan siap kalian. Nah, untuk kita bikin panjang nanti. Nah. Sampai setengah 8. Dan waktunya azan. Jam berapa? 8. Taib insya Allah. Sekarang kita masuk di wazan. Fa-fa-u. ولففن من المسلم في فنفا ففن من المسلم في فنفا mau dibikin Al-Qur'an dibikin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, diterapkan nanti, diterapkan ketika sholat. Nah, Maliki yaumiddin. Kalau yang sudah punya suara dibikin 20 macam bisa. Nah, bikin 20 macam. Nah. Baik. Masuk berikutnya. Bada alba. Menutup bibir atas dengan bawah agak kuat. Daripada mim. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, bab. Bukan seperti orang Jawa ditambahi M. Jadi bah, bi, bu. Nah, bukan bah, tapi ba. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, bab. Abqa. Ada di sini contoh-contohnya. Untuk melihat. Nah, kita lihat pada halaman 20, jilid 3. Kol-kolah di situ. Subhan, mian. Subhan. Kita baca lengkap. Subhana. Subhana. Adrasa. Adrasa. Abqa. Abqa. Abadan. Abadan. Abwaba. Abwaba. Abtaru. Iblisa. Iblisa. Jadi yang ada yang membaca Iblisa tidak benar. Semuanya qorib ilal fath. Iblisa. Iblisa. Sabqan. Sabqan. Sab'a. Sab'a. Abqari. Abqari. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi kalau selesai lam dari tamhid biasanya sudah lumayan bacaannya. Nah. Baik, kita lihat sekarang kesalahan pada alba. Punya 6 sifat al-jahr, tertahan nafas. Siddah, tertahan suara. Istifal, tipis. Infitah, tidak menempel ke langit atas. Wal idlak, agak cepat pengucapannya. Wa qalqalah. Nah. Baik. Yang pertama, harus terdengar qalqalahnya. Terdengar qalqalah bila setelahnya fa. Karena ada qiraah di sana. Ada qiraah dibaca itu qom. Wa in ta'jab fa'ajab. Demikian. Wa in ta'jab fa'ajab. Wa in تعجب فعجب Kalau yang jelas. Demikian pula setelahnya wawu. Falyaktub walyumlil. Demikian pula bila berulang, ya harus jelas ba'nya. La zahaba bisam'ihim. Baik. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ Harus dibaca tipis bila setelahnya huruf isti'la. Ini hati-hati, biasanya keliru. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Demikian. Karena bisa menjadi botol atau botol. Wabotolo. Batola jadi botol. Inna Allah sami'un basir. Demikian. Iqlab di situ. Inna Allah sami'un basir. Banyak tipis. Jamian. Inna Allah sami'un basir. Fa'idha bariqal basar. Jamian. Fa'idha bariqal basar. Fa'idha bariqal basar. Jangan disalahkan dulu. Fa'idha bariqal basar. Fa'idha bariqal basar. Al-baqar. Al-baqar. Jangan sampai al-baqar. Jadi bogor nanti. Al-baqar. Wal-asbat. غير باغ غير باغ باطل باطل jadi ba jangan jadi ba باطل باطل jangan bilang ya ikhwanana hadha batil hadha batil batil demikian Batil. Tapi kalau diucapkan botil mantap, memang mantap. Tapi salah. Batil, demikian. Wabasaliha. Sampai wabasaliha, jadi waboso. Nah, demikian pula harus tipis. Jadi yang kita cantumkan di sini adalah yang biasa terjadi kesalahan-kesalahan. Maka diusahakan dilatih terus menerus. Demikian pula harus tipis bila setelahnya huruf istifal. Namun jangan sampai dibaca imalah seperti nam bi jamian bi. Biha. Biha. Ini ada yang tertawa. Jangan dibaca bh. Baca biha. Biha. Bihi. Bih. Biha. Biha. Ingat jangan dibaca imalah. Kalau dibaca imalah yang anak kecil, alhamdulillah belum mengerti. Ini makanya enggak tertawa dia. Enggak tertawa. Kalau yang sudah dewasa tertawa semua. Serta harus jelas qalqalahnya seperti fansab. Demikian. Farwab Rabwa Al-Khab'a Was-Sabr. Harus jelas pula bila ada dua ba. Sababa Sababa Habbaba Habbaba Habbaba ahbaba. Ahbaba. Baik, minta waktu insyaallah. Wasil pada Isya insyaallah.